Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang merupakan kitab terakhir dari Kitab Bulughul Maram. Dan alhamdulillah kita telah selesai dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu tentang larangan mencela kedua orang tua, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, larangan mencela kedua orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minal kaba'iri syatmur rajul walidayh," termasuk dosa besar adalah mencela seseorang mencela kedua orang tuanya. Kemudian para sahabat heran, apakah ada seorang yang mencela kedua orang tuanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada. Dia mencela bapaknya orang lain, kemudian orang lain ini mencela bapaknya dia." Nah, dia mencela ibunya orang lain, kemudian orang lain ini mencela ibunya dia. Nah, mencela kedua orang tua secara tidak langsung yang seperti ini pun hukumnya adalah kabiroh, dosa besar. Apalagi mencela secara langsung, mencela secara langsung kepada orang tua. Nah, maka tentunya ini lebih berat. Man hafizul hadis falyaqra. Yang hafal hadis faddal. Daman yang belum pernah. Faddal, masmuk. Baik, faddal. Walidayhi. Yasubbu abar rajuli. Hey, santa. Yang lain. Daman. Fadhal ya Aba Tamar. Santa. Nah. Yang lain. Man hafiz al hadis. Baik, yang lain. Nah. Yang belum pernah. Sofia hafidz al hadis. Fadal. Nah. Ahlu sunnah ya. Taib. Yang dia berpakaian dengan pakaian sunnah ya. Ketika dia mampir di suatu masjid misalkan ya, atau di suatu tempat, pasti orang akan memuliakannya ya. Oh, silakan Ustaz ya. Kalau seandainya kan tiba-tiba khatib ya di masjid tersebut berhalangan misalkan ya, nah maka antum yang pakaian pakai jubah jenggot ya, nah silakan Ustaz ya, gantikan khatib misalkan ya. Nah kalau kita enggak punya maklumat, enggak punya hafalan ya, enggak punya apa ilmu yang kita hafal ya, maka yang sebenarnya kesempatan bagi kita untuk menyampaikan tauhid ya kepada umat ya, tapi karena kita malas ya, malas menghafal, malas untuk menelaah kitab-kitab ya, sehingga yang sebenarnya kesempatan ya, nah nggak perlu kita menawarkan diri ya, di malah disilahkan. Maka, nah, kalau kita punya hafalan sedikit-sedikit, ya, misalkan hafal cuma satu hadis ini, ya, sampaikan larangan mencela orang tua, ya, masya Allah. Nah, khotbah sebentar saja, 5 menit, 10 menit, ya, selesai. Ya. Nah, mereka pun senang kalau khotbahnya sebentar, ya. Nah, tapi sampaikan dengan hujjah ini, hadis. Baik. Maka penting untuk punya maklumat ya, hafalan sedikit-sedikit sehingga ahlu sunnah wal jamaah bermanfaat ya, dimanapun dia berada ya, bermanfaat bagi kaum muslimin. Atau minimalnya antum menyampaikan ini kepada keluarga atau karib kerabat saudara ya. Minimalnya nah, orang-orang yang dekat dengan antum ya. Antum bisa menasehati mereka ya, melalui hadis-hadis ini. Baik, fadhal satu lagi ya, Abu Kasyah. Juli. Baik, ahsan. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Ayyub Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam qal la yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, an yahjuru akhahu fawqa thalathi layalin, memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Ini enggak halal, enggak boleh. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'rid hadza, yang ini berpaling, wa yu'rid hadza, dan ini pun berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan orang yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, taib, di dalam hadis yang lain juga disebutkan ya, yang berkaitan dengan hal ini, dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalathin, faman hajara akhahu fawqa thalathin famat dakhala an-nar. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dan barang siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari kemudian dia meninggal, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam an-nar. Nah, ini ancaman ya, bagi orang yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari ya, lebih dari 3 hari. Nah, dan haramnya memboikot saudara seiman, seislam, lebih dari 3 hari ini khusus apabila boikotnya itu ya bukan karena tujuan syar'i. Bukan karena tujuan syar'i. Misalkan sekedar tersinggung ya. Nah, tersinggung ya, diejek misalkan. Akhirnya nah, ketemu enggak saling sapa. Sakit hati ya. Nah, ini apa? Leghair ghardin syar'i, ini boikot yang tidak ada tujuan syar'inya. Atau misalkan na'am ya, dagangan antum tersaingi misalkan ya. Na'am, atau yang semisalnya lah, sehingga antum boikot ya, teman yang telah menyaingi usahanya ya, dagangannya. Nah, atau yang semisalnya tanpa tujuan syar'i. Maka yang seperti ini, boikot yang seperti ini tidak boleh lebih dari 3 hari, enggak boleh. Enggak boleh lebih dari 3 malam. Manusia, nah, kadang mereka memiliki sifat ingin membalas, ya. Nah, ingin membalas, sehingga ketika dia disakiti atau dia mungkin tersinggung atau yang semisalnya, nah akhirnya dia membalas dengan tidak menyapanya, jengkel lah istilahnya bahasa kitanya. Nah, namun yang demikian tidak boleh lebih dari 3 malam. Nah, kalaupun ini terjadi, kamu jengkel, sakit hati ya, dicela sama saudaramu misalkan, ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, dan orang yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, adapun boikot yang syar'i, ya, boikot karena tujuan syar'i, baik itu boikotnya karena sebab yang diboikot ini memiliki kebid'ahan, ya, atau kesesatan, atau kefasikan ya, maka boleh memboikotnya lebih dari 3 hari sampai na'am ya, waktu yang taib, atau sampai dia kembali ya, sampai dia kembali kepada jalan yang benar ya, sampai dia kembali kepada jalan yang benar. Nah, boleh memboikotnya lebih dari 3 hari ya, sampai dia kembali kepada jalan yang benar. Nah, dan ini mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka mentahzir Ahlul Ahwa wal Bidah untuk tujuan syar'i, agar supaya apa? Dirinya terjaga dari syubhat-syubhatnya, kesesatannya. Kemudian faedah yang berikutnya, agar yang ditahzir ini kembali, sadar dia, sadar dari kesalahannya, kesesatannya, kembali dia, ada yang mengingatkan. Nah, dan agar manusia tidak termakan syubhatnya, agar manusia tidak ikut dengannya. Nah, sehingga ditahzirlah orang tersebut, diboikotlah, dihajarlah orang tersebut, Ahlul Ahwa wal Bidah. Nah, supaya agama kita terjaga, agama orang lain juga terjaga kaum muslimin, kemudian dianya pun mudah-mudahan sadar kembali kepada al-haq. Jadi al-hajr atau tahzir ini masya Allah faedahnya banyak untuk orang yang mentahzir, untuk yang ditahzir, dan untuk kaum muslimin. Kalau dia untuk tujuan syar'i boleh, sampai orang yang ditahzir atau dihajar tersebut itu kembali kepada al-haq, kebenaran. Seperti dalam kisah Ubay bin Ka'ab, yang tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik, afwan. Ka'ab bin Malik bukan Ubay bin Ka'ab. Ka'ab bin Malik. Taib tidak mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Allah memerintahkan untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Padahal Ka'ab bin Malik sudah jujur, jujur dengan alasannya. Alasannya jujur, yaitu sama sekali enggak ada udzur sebenarnya untuk tidak ikut perang, jujur. Kalau orang-orang munafik bersilat lidah, ya Rasulullah, keluarga saya begini, keluarga saya butuh ini, al-muhim, orang-orang munafik berdusta di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik jujur, ya Rasulullah, saya enggak punya udzur. Tapi ya qadar lah, masyafal enggak ikut. Dihajar, diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Subhanallah, beliau dihajar oleh manusia yang termulia, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Enggak diajak bicara, enggak disalamin, dan seterusnya. Sampai sempit hatinya. Gak ada orang yang berbicara dengannya. Sampai pada hari yang kesekian kalinya, kalau gak salah 40 hari yang ke-40, keluarganya suruh menghajar, istrinya pun suruh menghajar. Sampai orang-orang musyrikun atau musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik. Kamu udah enggak dipakai, ayo gabung aja sama kita. Tapi beliau radhiyallahu taala kokoh dengan keimanannya. Kemudian di hari yang ke-50 Allah subhanahu wa taala membebaskan Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Allah bebaskan karena kejujuran ketiga orang ini. Bahkan Allah abadikan dalam ayatnya, tentang pembebasan Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memboikot siapa? Ka'ab bin Malik dan dua temannya yang tidak ikut perang ketika itu. Apakah Ka'ab bin Malik di sini ahlul bid'ah? Bukan. Hizbi? Bukan. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena sebab tadi. Maka kalau seandainya yang demikian dihajar maka apalagi ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyun yang kejahatan mereka itu nampak jelas kesesatan mereka itu berpengaruh kepada umat. Mereka lebih berhak. Nah, lebih utama untuk dihajar, diboikot. Nah, ditahzir. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Qala Syari rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadis. Yang bisa kita ambil dari hadis. Al-ula faedah yang pertama, lil muslim 'alal muslimi huququn kabira wa katsira. Seorang muslim bagi muslim yang lain atau atas muslim yang lainnya memiliki hak-hak yang besar dan banyak. Ja'at fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang hak-hak tersebut diterangkan atau datang dalam kitabullah dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qad tatabba'aha al-Imam al-Ghazali. Dan Imam Ghazali telah mengumpulkannya. Beliau menukil ucapannya Al-Ghazali. Nah, faja'a minha fil Ihya, kemudian Ghazali mendatangkan dalam kitabnya Al-Ihya bi ta'ifah thayyibah, mendatangkan kalimat yang bagus ya, tentang hak-hak muslim bagi muslim yang lainnya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, namun kitab ini berisi kesesatan-kesesatan. Kitab ini berisi ilmu tasawuf. Nah, dari para ulama yang masih menukil dari kitab Al-Ihya, mereka menukil ucapan-ucapan Al-Ghazali yang menyentuh hati ya, dalam bab akhlak, dalam bab tazkiyatun nufus ya, dan yang lainnya. Adapun dalam hal yang lainnya, mereka tidak mengambil ucapannya Al-Ghazali. Nah, karena bahasa untuk melunakkan hati, tazkiyatun nufus, taib, bahasa yang bagus ya, yang dibawakan oleh Al-Ghazali bahasanya ya, untuk melunakkan hati ya. Akan tetapi tidak direkomendasikan untuk membaca kitab ini. Karena kejelekannya yang lebih banyak, keburukannya yang lebih banyak. Yang ada dalam kitab ini Ihya Ulumuddin, bahkan Syekh Mughbil mengatakan ini bukan kitab Ihya Ulumuddin, bukan kitab menghidupkan ilmu-ilmu agama, tetapi kitab Imatatu Ulumuddin, kitab yang mematikan ilmu-ilmu agama, karena berisi ilmu tasawuf. Kemudian di dalamnya juga berisi hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu, hadis mungkar, bahkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya sama sekali. Sehingga taib, hendaknya kitab ini dijauhkan dari perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Di antara yang disebutkan adalah antusallima 'alaihi idza laqitahu. Engkau mengucapkan salam apabila bertemu dengannya, dengan sesama muslim. Watujibuhu idza da'ak, dan memenuhi undangannya bila dia mengundangmu. Wata'uduhu idza marid, dan menjenguknya apabila dia sakit. Watashhadu janazatahu idza mat, dan engkau menyaksikan jenazahnya apabila dia meninggal dunia. Watubirru qasamah, dan engkau mengabulkan sumpahnya. Ketika dia bersumpah, misalkan, wallahi saya undang kamu, wallahi kamu harus datang, ya. Demi Allah kamu harus datang. Maka apa? Penuhi sumpahnya. Ketika dia meminta disertai dengan sumpah. Penuhi sumpahnya. Watansahu lahu idza istansaha, yang berikutnya engkau menasihati dia apabila dia meminta nasihat kepadamu. Wa tahfadhu bi dhahril ghaibi idza ghaba, dan engkau menjaga dia, saudara Musa Islam, saudara Musa iman, apabila dia tidak ada. Ya, dijaga kehormatannya. Nah, tidak dijelek-jelekan. Wa tuhibbu lahu ma tuhibbu li nafsik, dan engkau mencintai untuk saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Wa takrahu lahu ma takrahu li nafsik, dan engkau membenci untuk saudaramu apa yang kau benci untuk dirimu sendiri. Wa hadhihi al-khisalu thayyibatu mustaqatun min ahadits sahihah, dan ini adalah sifat-sifat yang baik yang didulang atau diambil dari hadis-hadis yang sahih. Sehingga cukup kita baca hadis, enggak perlu buka Ihya Ulumuddin. Ya. Apa yang disebutkan di sini ada dalam hadis-hadis. Ya, hadis pertama kita baca ya, 6 hak. Nah, dari hak-hak se-Islam atau sesama Muslim. Nah, mesti enggak perlu baca kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, kitab-kitab para ulama muntashirah, kitab-kitab para ulama baik yang berisi akhlak, berisi adab, berisi hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, berisi tazkiyatun nufus, ya, alhamdulillah banyak, ya, dari kitab-kitab para ulama kita yang istiqomah. Nah, bahkan dalam Al-Quranul Karim juga, ya, 6 ayat-ayat yang menunjukkan tazkiyatun nufus, akhlak yang mulia dan seterusnya banyak. Hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang terkumpul dalam Riyadhus Shalihin, ya, dan yang lainnya. Nah, termasuk dalam hadis dalam Kitabul Jami ini, ya, berisi hadis-hadis tazkiyatun nufus. Nah, sehingga cukup dengan kitab-kitab para ulama. Nah, yang tidak mengandung kesesatan di dalamnya, ya, tidak mengandung tasawuf, ya, tidak mengandung ilmu kalam, tidak mengandung filsafat. Ya. Nah, kalau dalam Ihya Ulumuddin terkandung filsafatnya, nam tasawufnya, ilmu kalamnya dan yang lainnya. Kemudian asalnya faedah yang kedua, idza kanat hadhihi ba'dul huquq allati hasa 'alaiha dinukal hanif, apabila sebagian hak-hak ini yang dianjurkan naam oleh agama yang hanif lurus ini, ya. Taib, apabila hak-hak atau sebagian hak-hak ini yang dianjurkan oleh agamamu yang lurus, yaitu agama Islam, ya. Fakaifa yajmulu bika antahjuroh, maka bagaimana engkau memboikot saudaramu, ya. Padahal apa? Engkau naam ketika bertemu saudaramu hendaknya mengucapkan salam kepadanya. Bila dia mengundangmu, hendaklah engkau memenuhi undangannya. Bila dia sakit, hendaknya engkau menjenguknya, dan seterusnya dari hak-hak sesama muslim. Maka bagaimana engkau memboikotnya? Watu qati'ahu, dan engkau memutus hubungan dengannya. Watu arid anhu, dan bagaimana engkau berpaling darinya? La syakka anna hadha khuluqun munafin lil adabil islamiyah kullal munafa. Tidak ragu ini bahwasannya, atau bahwasannya ini adalah akhlak-akhlak yang menafikan adab-adab Islam. Ya. Tidak ragu bahwasannya ini apa? Menafikan atau sangat menafikan adab-adab di dalam Islam. Ya. Ketika seseorang memboikot saudaranya tanpa tujuan syar'i. Tanpa, sekali lagi, tanpa tujuan syar'i. Kalau dengan tujuan syar'i tadi sudah kita bahas. Asal faedah yang ketiga, yuhramu hajrul muslimi aksar min thalathati ayyam, haram memboikot saudara se-Islam lebih dari 3 hari. 3 hari 3 malam. Fala yahilu an yuzada 'alaiha, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalaupun terjadi kamu jengkel, kamu sakit hati, ya. Nah, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Haram hukumnya kalau lebih dari 3 hari. Ar-Rabi'ah yang keempat, qala fi syarh al-Iqna, dikatakan dalam syarah al-Iqna, wal hajrul manhi anhu yazulu bisalam. Boikot yang terlarang itu hilang dengan adanya salam. Kalau kamu sudah mengucapkan salam assalamualaikum kepada temanmu yang kamu boikot, maka selesai boikot tersebut. Li'annahu sababut tahabil khair, karena salam itu merupakan sebab. Sebab untuk saling mencintai kepada kebaikan. Wayaqta'ul hajar, dan salam itu memutus boikot. Ruwiya marfu'an, diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, assalamu yaqta'ul hajron, salam itu memutus hajron, boikot. Sehingga ketika seorang yang sakit hati tadi, yang memboikot saudaranya, kemudian dia salam kepada saudaranya, maka selesai sudah boikotnya. Wa yadulu ala hadza ma jaa fil hadis yaltaqiyani fayurid hadza wa yurid hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang menunjukkan hal ini juga apa yang datang dalam hadis di atas. Keduanya bertemu, yang satu berpaling, yang satu lagi berpaling, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam, karena salam itu menghentikan atau memutus boikot. Wa zawalul hajri bisalami wa madhhabu jumhuril ulama, dan hilangnya hajar boikot karena sebab salam, karena dia mengucapkan salam, ini adalah mazhab jumhur para ulama. Artinya salam itu memutus hajar atau boikot. Al-khamisah yang kelima, anafsul basyariyatu tuhibbu tasyaffi wal intiqam. Tabiat manusia atau jiwa manusia itu suka membalas, sehingga ketika dia disakiti dia balas, diboikot saudaranya. Fa'atuha syari'ul hakim muddata thalathata ayyam aw muddata thalathati ayyamin taqdi wa taraha mimman aqdabaha. Maka syariat yang bijaksana ini, syariat yang mulia ini memberikan na'am kepada manusia waktu 3 hari untuk dia menunaikan hajatnya, untuk dia menumpahkan kejengkelannya, menumpahkan sakit hatinya. Syariat apa? Naam, memberikan waktu 3 hari untuk dia menunaikan hajatnya. Menunaikan hajatnya kepada orang yang dia marah kepadanya, pada orang yang dia benci, yang telah menyakitinya. Nah, dikasih waktu 3 hari maksimal. Walam yazid ala dzalik, dan syariat ini tidak menambah lebih dari 3 hari. Sehingga kalau sudah lebih dari 3 hari hukumnya adalah haram. Asadisa yang keenam, fil hadisi fadilatun fadilatul ladzi yabda'u sahibuhu bisalam, yabda'u sahibahu bisalam. Dalam hadis ini terdapat keutamaan orang yang memulai mengucapkan salam kepada temannya yang diboikot. Wa yuzilu ma bainahuma min at-tahajjuri wat-takatu', dan salam itu menghilangkan na'am hajar dan hubungan yang putus antar keduanya. Hilang hubungan yang terputus, hajar boikot, hilang dengan sebab salam. Dzalika annahu istata'a an yataghallaba 'ala nafsihi al-amaratu bisu. Ya, demikian na'am. Dzalika, yang demikian itu, annahu istata'a an yataghallaba 'ala nafsihi al-amaratu bisu. Ya, demikian itu sebenarnya dia mampu. Nah, taib untuk mendominasi dirinya, menguasai dirinya. Nah, atau ketika seseorang sakit hati, jengkel kepada orang lain yang telah menyakitinya. Nah, biasanya al-amaratu bisu, nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan, biasanya mendominasi. Biasanya mendominasi dirinya. Ya, pengennya membalas dengan yang jelek. Akan tetapi fayusamihu sahibahu wa yusafihi. Tetapi dia ternyata memaafkan saudaranya. Dia memaafkan saudaranya dan memberikan uzur kepada saudaranya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidak sama antara kebaikan dengan kejelekan, enggak sama antara kebaikan dengan kejahatan, maka balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sehingga orang yang antar kamu dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah teman setia. Ketika engkau membalas keburukan dengan cara yang lebih baik, saudaramu menyakiti kamu, tapi kamu balas dengan cara yang lebih baik, maka seolah-olah padahal antara kamu dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, tetapi seolah-olah dia adalah teman setiamu. Balas dengan cara yang lebih baik. Wa mayulakoha illa alladzina sabaru, dan tidak dianugerahi sifat-sifat mulia ini. Sifat mulia ini yaitu diantaranya adalah membalas kejelekan dengan kebaikan. Ini sifat mulia ya. Nah, tidak dianugerahi sifat-sifat yang mulia seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Kalau orang yang gak sabar, balas dia dengan kejelekan lagi. Wama yulakoha illa zuhadun azim, dan tidak dianugerahi sifat-sifat mulia seperti ini kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Nah, maka hendaknya kita semua berjiwa besar, berjiwa besar, berakhlak mulia. Ketika kita disakiti oleh saudara kita, berusaha kita untuk membalasnya dengan kebaikan. Hendaknya berhusnuzon kepada saudara kita yang memang asalnya kita mestinya berhusnuzon. Beda dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah, hukum asalnya su'uzon. Kalau saudara kita se-Islam, ikhwa, husnuzon, kita kedepankan. Bisa jadi dia mungkin keceplosan ngomong, atau bisa jadi dia mungkin jahil, belum tahu hukumnya, atau yang semisalnya. Sehingga dia tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi, tetapi dia membalas keburukan atau apa yang dilakukan oleh saudaranya, dia balas dengan kebaikan. Baik. Asabi yang ketujuh, waqala fi syarhi manzumatil adab, dan dikatakan dalam syarah manzumatul adab, man a'lana al-ma'asi, barang siapa yang terang-terangan dalam kemaksiatan, terang-terangan, sawa'un akanat fi'liyah, sama saja itu adalah perbuatan, au qawliyah atau ucapan, au i'tiqadiyah atau keyakinan, fahajruhu sunnatun yuthabul insanu ala fi'liha, maka dihajarnya atau boikot kepadanya ini adalah disyariatkan. Kemudian seseorang diberi pahala ketika melakukan hajar, ketika melakukan boikot kepada orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Haiskanal hajru lillahi ta'ala ghadban lirtikabi ma'asih, karena ini adalah boikot karena Allah, hajar karena Allah, marah karena Allah. Dia marah karena orang yang tersebut melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Auli ihmali awamiri, atau dia marah karena orang tersebut meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah karena perintah Allah diremehkan. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, idza ulima annahu muqimun ala ma'siyatin, bila diketahui bahwasannya orang tersebut terus menerus di atas kemaksiatan, lam ya'sam in jafahu hatta yarji', maka tidak berdosa kalau temannya memboikotnya. Memboikotnya hatta yarji', sampai orang yang melakukan kemaksiatan ini kembali kepada jalan yang benar. Wa qad jafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ka'ban wa sahibai, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memboikot Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya atau dua temannya. Wa amara sahabata bihajrihim khamsina yawman, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menghajar tiga orang ini atau tiga sahabat ini, Ka'ab bin Malik dan dua temannya, selama 50 hari. Baik, selesai dari penjelasan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala tentang larangan memboikot saudara kita sesama muslim lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari ini terlarang. Nah, kalaupun harus terjadi maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini untuk boikot yang tidak ada tujuan syar'inya. Kalau boikot yang ada tujuan syar'inya, maka boleh lebih dari itu sampai yang diboikot ini kembali kepada jalan yang benar. Nah, baik. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa alal itolah, mohon maaf atas panjangnya waktu. Na'am, subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.